Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ahibbati fillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita syarah Qasidah Ha'iyah karya Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahumullah. Kita sampai pada bait ke-8. Beliau katakan, waqad yunkirul jahmiyu hadha indana bimisdaqi ma qulna hadithun musarrahu. Waqad yunkirul jahmiyu hadha. Qad yungkir, qad ketika masuk ke mudhari dia tergantung siyak, konteks bisa punya beberapa makna. Terkadang untuk menunjukkan taklil bahwa itu jarang terjadi. Ini terkadang begini. Sedikit jarang terjadi. Bisa pula dengan konteks tentunya difahami justru menunjukkan takthir. Oh, itu banyak, sering terjadi. Terkadang pula qad masuk ke mudhari memberi makna tahqiq wa ta'kid, untuk penegasan, penekanan makna. Dan ini yang dimaksud dalam bait ini, untuk tahqiq dan ta'kid. Waqad yunkirul jahmiyu hadha, yakni benar-benar jahmiyah mengingkari ini. Beliau ingin jelaskan bahwa hakikat akidah atau pendapat Jahmiyah benar-benar hakikatnya adalah pengingkaran terhadap ru'yatullah, bahwa Allah dilihat oleh mukminin di akhirat. Ini benar-benar mereka ingkari. Makanya kata Imam Ahmad, man yungkiru ru'yah jahmi. Orang yang mengingkari ru'yah, wah Allah dilihat di akhirat, maka dia jahmi. Jahmiyah. Karena mereka yang mengingkari terang-terangan bahwa mukminin melihat Rabbnya di yaumul qiyamah. Al-jahmi nisbat kepada imamnya Jahm bin Sofwan, Syekhut Tariqah. Dia yang mempopulerkan, dia yang membesarkan madhab ini. Naam, dia sebetulnya mempelajari dan mengambil ini dari gurunya Ja'ad bin Dirham. Tapi karena justru dia yang mempopulerkan, dia yang mendakwahkan sedemikian rupa, maka akidah ini justru dinisbatkan kepadanya, Jahm bin Sofwan, maka disebut akidah Jahmiyah. Waqad yunkirul jahmiyu hadha, maka Jahmi, orang-orang Jahmiyah yang bermadhab Jahmiyah, benar-benar tadi ditakkid, taukid, penekanan, penjelasan, mereka mengingkari hadza, yakni ru'yatullah hadza, bab akidah tentang ru'yatullah. Pertama yang Imam Abu Bakar sebutkan dalam membantah mereka, wa indana bimisdaqi ma qulna haditsun musarrahu. Yani kita, kata Imam Abu Bakar, kita ahlus sunnah wal jamaah didukung, dibenarkan, kita punya dalil yang begitu jelas, nyata dari hadis Rasul SAW yang menetapkan dan menjelaskan tentang ru'yatullah. Artinya ahlus sunnah, dan ini bab besar akidah, masalah iman dan keyakinan, kita enggak sembarangan, bukan meyakini ini, mendakwahkan ini berdasarkan dugaan kita, bukan berdasarkan kira-kira dan rasio logika belaka, tetapi berdasarkan nusus, nas dari Quran dan sunnah. Atau di lafaz lain, wa indana bimisdaqi ma qulna haditsun musahhahu, diriwayatkan musarrahu, yakni minas sharih, diriwayatkan pula musahhahu, yakni minas sahih, hadis yang disahihkan a'immatul hadits. Dan makna saling menguatkan, hadza au hadza, musarrah musahhah, menjelaskan bahwa hadis tentang ru'yatullah disahihkan oleh a'immah muhaddithin, bahkan itu termasuk dari kategori mutawatir sebagaimana disebutkan oleh banyak a'immatul hadis. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan wa hadzal hadis, yakni tentang ru'yatullah, min asahhil ahadits ala wajhil ard, termasuk dari hadis yang paling sahih di muka bumi ini, termasuk hadis yang paling sahih, paling sahihnya hadis di muka bumi ini, al-mutalaqqa bil qabul, yang itu diterima oleh a'immah dari masa ke masa, dari zaman sahabat, tabi'in, atba', taba'ul atba', ke bawah terus, semuanya ijma' menerima dan mensahihkannya, al-mujma' alaiha al-ulama' bil hadith wasairu ahli sunnah. Semua ulama hadis dan ulama-ulama sunnah yang lain, mufassirin, fuqaha, semuanya menerima, sepakat tentang kesahihan hadis ini. Sehingga yang ingin disampaikan bahwa orang yang mengingkari ru'yatullah seperti Jahmiyah tidak punya adna ta'alluq, adna ta'alluq, syubhat kecil saja enggak ada di situ untuk membenarkan mereka. Sesuatu yang mungkin masih bisa digantungi, dipegangi oleh mereka, misalnya, tapi Imam Fulan tidak mensahihkan, enggak akan ada had satu imam yang tidak mensahihkan. Imam muhadithin yang ma'ruf, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Sufyan, dan yang semisalnya. Ada satu saja misalnya dibuat gantungan untuk membenarkan pengingkaran mereka, ta'til mereka terhadap Allah, enggak ada. Dan benar seperti kata Imam Abu Bakar, wa inda nabi misdaqi ma qulna hadithun musarrahu au musahahu. Karena a'immah semua sepakat tentang hal itu. Jahmiyah tentunya mereka menafikan dari Allah, mereka ingkari al-asma al-husna wasifatil ula, asmaul husna dan sifat-sifat keagungan bagi Allah mereka ingkari, maka dengan itu pada hakikatnya madhab mereka menyamakan Allah, menserupakan Allah dengan al-ma'dum, dengan yang tidak ada. Itu hakikat madhab mereka. Karena tidak ada sesuatu yang tidak bernama sama sekali, tidak ada sesuatu yang tidak memiliki sifat sama sekali kecuali ma'dum. Kecuali yang enggak ada, yang memang enggak ada wujudnya. Makanya seperti ulama sebutkan, kalau misalnya ada orang berkata, taruhlah pohon yang ma'ruf di kita, pohon apa? Mangga. Aku punya pohon mangga di rumah. Kalau ditanya, hat, gambarkan sifati, seperti apa pohonmu? Pohonku tidak punya akar, tidak punya batang. Gak ada batangnya pohonnya. Gak ada ranting-rantingnya. Gak ada daunnya. Gak ada bunganya. Gak ada buahnya. Berarti ada pohon mangga di rumahnya? Mustahil. Berarti gak ada kenyataannya. Oke, bisa dibayangkan bagaimana bisa diterima, seperti apa bisa dibenarkan. Ada pohon, tapi semua sifatnya diingkari. Gak ada akarnya, gak ada batangnya, gak ada rantingnya, gak ada daunnya, gak ada bunganya, gak ada buahnya. Apa wujudnya sebetulnya? Gak ada, ma'dum. Berarti gak ada wujud. Hayal itu fiktif. Gak akan ada sesuatu yang tidak bernama dan tidak tersifati kecuali yang ma'dum. Sesuatu yang memang gak ada wujudnya. Kalau ulama dulu menyerupakan dengan pohon korma, idan laisa fi baitika nahlah. Laisa fi baitika nahlah. Berarti gak ada pohon korma di rumahmu, karena dia sifatnya pohon korma, gak ada akar, gak ada batangnya, gak ada pelepahnya, gak ada daunnya, gak ada tangkainya, gak ada buah kurmanya, gak ada. Ini berarti di rumahmu gak ada pohon korma. Kamu menghayal saja. Gak bisa diterima secara akal sehat. Sesuatu ada tapi gak ada sifatnya. Makanya mereka a'immah sebutkan, Al-Jahmi ya'budu adaman. Jahmi ya, hakikatnya mereka menyembah sesuatu yang enggak ada. Karena mereka ingkari semuanya. Maka siapa Tuhan mereka sebenarnya? Enggak ada sifatnya semua, diingkari, ditolak. Makanya ma'dum. Yang kalian sembah itu enggak ada. Dengan madhab kalian ini, sebetulnya kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Kemudian Abu Bakar sebutkan, rawahu Jarirun ammu maqali Muhammadin faqul mithla ma qad qala dzaka tanjahu. Hadis diriwayatkan oleh Jarir, ini maksud sahabi al-Jalil Jarir ibn Abdullah al-Bajali, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis di Bukhari Muslim dan yang lain ma'ruf di kitab-kitab sunnah. Di Bukhari Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali qala riwayatnya, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami para sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi, idh nadhara ilal qamar, ketika itu Rasulullah melihat bulan, Lailatul Badar, dan itu tepat malam purnama. Faqala, maka Nabi sampaikan, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yati. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian Allah seperti kalian melihat bulan ini di malam purnama, ini begitu jelas, gamblang, nyata. Maka tashbih ar-ru'ya bir-ru'ya, yang diserupakan adalah penglihatannya, bukan yang dilihat. Yang dilihat jelas beda, ini bulan, itu Allah, gak ada kesamaannya. Tapi yang disamakan penglihatannya, sebagaimana kamu melihat bulan terang, gak ada awan, gak ada gangguan, gak ada kabut, gak ada, ini jelas bulannya, Masya Allah, Tabarakar Rahman, indah sekali bercahaya, tidak terhalangi kalian melihatnya. Seperti itu kalian melihat Rabb kalian kelak. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams wa salatin qabla ghurubiha fa fa'alu. Maka jika kalian bisa tidak terkalahkan oleh salat sebelum terbitnya matahari subuh dan salat sebelum tenggelamnya matahari asar, maka lakukan. Ini tidak terkalahkan artinya tidak terlewatkan dari waktunya, pelaksanaannya berjamaah bersama muslimin di masjid-masjid mereka. Maknanya berarti Rasulullah ingatkan, jangan sampai kamu terkalahkan, maka siapkan segala sesuatunya supaya kamu tidak terkalahkan. Misalnya kalau itu subuh, ya berarti supaya gak terkalahkan, kamu jangan tidur malam-malam. Badri, tidurlah cepat-cepat, jam 9, jam 10, tidur sudah. Sehingga kamu cukup istirahat, bisa bangun cepat, tidak terganggu untuk sholat subuh. Karena kalau kamu bangunnya tidurnya kemalaman jam 1, jam 2, kamu ngantuk, gak kuat, bangun gak bisa. Akhirnya kamu terkalahkan dari pelaksanaan subuh. Begitu pula asar, persiapkan. Atau dengan munabih, alarm misalnya, dan yang semisalnya. Artinya itu amalan menjadi sebab penting agar kalian melihat Allah. Jaga dua sholat ini terutama, subuh, asar, agar kalian akan dipermudah melihat Rabb kalian di yaumul qiyamah kelak. Selain Jarir, hadis juga diriwayatkan oleh banyak sahabat, antara lain Abu Hurairah, Abu Musa Al-Ash'ari, juga Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum. Maka yang wajib bagi setiap mukmin menerima dan mengambil apa yang sahih dari Rasul mereka. Baik itu hadis yang mutawatir ataupun ahad, selama itu sahih, wajib untuk mereka ambil dan mereka terima. Tapi ahlu ta'til, mu'attilah, tidak menganggap sama sekali sunnah, tidak menghargai sama sekali riwayat-riwayat hadis yang dibawakan oleh a'immah. Gak ada nilainya bagi mereka. Walhamdulillah, ahlu sunnah terbimbing. Dari awal memang dididik mengagungkan sunnah, memuliakan sunnah, ta'zimu sunnah. Begitu ada riwayat hadis sahih, apalagi diriwayatkan a'immah, disahihkan a'immah, disepakati a'immah, talaqqatul umma bil qabul, dari masa ke masa, semakin punya nilai hadis ini di hati seorang mukmin sunni. Tapi memang mu'attilah dari awal tidak terdidik untuk itu. Untuk pengagungan sunnah gak ada atau berkurang banyak dalam diri mereka. Kalaupun itu sahih, kalaupun disepakati a'immah, kalaupun talaqqatul umma bil qabul, seperti gak ada nilainya bagi mereka. Tetap saja mereka ingkari. Hidayah biyadillah, wal muwaffaq man wafaqahullah. Bahkan mereka begitu bencinya dan sinis kalau diperdengarkan padanya hadis Rasulullah SAW. Di situ kamu tahu nilai daripada hidayah. Tidak semudah itu. Kamu alhamdulillah dan kita nahmadullah wa nasyukurullah. Hadis itu terbiasa di telinga, bahkan kita semakin yakin. Tapi enggak semua orang hidayah. Kamu perdengarkan yang semacam ini ke orang yang tidak terdidik di atas sunnah, Allah dilihat mukminin di yaumul qiyamah jelas seperti melihat bulan. Besar bagi mereka, berat untuk diterima. Apa ini? Pertama mereka langsung mengkat, mengingkari. Gak mungkin, ini wah. Tidak terdidik. Tidak terbiasa untuk mengagungkan dan menerima hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqul mithla ma qala fi dzaka tanjahu. Makanya seperti kata Abu Bakar, ucapkan seperti yang diucapkan nabimu. Jangan kamu ragu. Jangan kamu bimbang. Nabi katakan kalian melihat Allah, katakan kita melihat Allah. Selamat kamu, tanjah. Najah, kamu akan bahagia dunia akhiratmu. Nah, ini beliau ingin mentarbiyah kita. Manhajus salamah, manhajun najat, supaya kita selamat. Dalam sifat-sifat Allah, seperti yang Imam Ahmad juga pernah katakan, nasifullah bima wasafa bihi nafsah. Kita meyakini, mensifati Allah sebagaimana Allah sifati dirinya. Allah sebutkan dirinya punya sifat ini, ya kita katakan Allah punya sifat itu. Seperti yang Allah sebutkan. Wa bima wasafahu bihi nabiyuhu. Juga kita sifati Allah seperti yang disifati oleh nabinya. Nabinya yang paling tahu tentang Allah. Nabi-nabi Allah paling tahu. Mereka Rasul Allah. Utusan Allah. Didukung dengan wahyu. Maka kita pun sifati seperti para nabi sifati. La natajawazul Qur'an wal hadith. Kita tidak melampaui Qur'an dan hadith dalam sifat. Karena itu ghaib. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ucapkan, kamu ikuti sesuatu yang kamu enggak tahu ilmunya. Dari mana diketahui? Itu ghaib. Maka kita batasi diri sebatas yang ada dalam Quran. Quran sebutkan begini, kita sebutkan begitu. Rasul sebutkan begini dalam hadis sahih, musarrah. Maka kita sebutkan itu. Sebatas yang ada dalam Quran dan sunnah. Nabinya paling tahu. Paling bernasehat kepada umatnya. Dan telah lalu sepertinya di majelis kita sebutkan salah satu pendalilan ahlu sunnah adalah permintaan Musa alaihi salam, nabi ulul azmi minar rusul, untuk melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Pendalilan ahlu sunnah bahwa itu diminta oleh Nabi Musa alaihi salam. Kalau memang ru'yatullah itu tidak mungkin sama sekali seperti yang mereka yakini, Jahmiyah dan yang bersamanya, mereka tolak, mereka ta'til, mereka ingkari sama sekali, enggak mungkin, mustahil Allah untuk dilihat. Kalau memang itu, enggak akan dari awal Nabi Musa minta untuk melihat Allah. Nabi Musa jauh lebih mengerti Allah dari Jahmiyah. Bahkan na'udzubillah, enggak ada bandingannya. Enggak pantas untuk dibandingkan. Bukan tempatnya untuk dibandingkan. Alam tara inna saifa yang kusu qadruhu idha kila inna saifa amda minal asa. Kalau kamu katakan pedang itu lebih tajam, lebih hebat dari tongkat, kamu enggak memuji pedang, tapi menjatuhkan nilai pedang. Loh, pedang kok kamu bandingkan dengan tongkat? Jatuh nilai pedangnya. Ya, Nabi Musa, Nabi dan Rasul agung, mulia. Bukan tempatnya untuk dibandingkan dengan mereka-mereka. Tapi mimbab, agar jelas, Nabi Musa meminta melihat Allah. Beliau lebih kenal Allah, lebih tahu Allah. Kalau itu enggak mungkin sama sekali, dari awal Musa enggak akan minta untuk melihat Allah. Karena tahu, yakin siapa Rabb-nya. Hanya saja beliau meminta untuk dilihat di dunia ini. Itu yang tidak mungkin terjadi di dunia. Ala kulli hal, itu yang ingin beliau tarbiyahkan pada kita. Faqul mithla ma qala. Katakan saja, yakini seperti yang diucapkan nabimu. Seperti yang Imam Muhammad katakan barusan. Tanjahu. Di situ kamu akan selamat. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala, itsbat ru'yatul mu'minin rabbahum, ini baik itu fi arasat yaumil qiyamah, dan di situ ada munafikin juga. Tapi kemudian di jannah, mas'alullah min fadlih, di surga murni, hanya mukminin yang melihat Rabb-nya sebagai kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam bait berikutnya beliau katakan, waqad yungkirul jahmiyu aidha yaminahu wa kilta yadaihi bil fawadhili tanfahu. Jahmiyah juga mengingkari tangan kanan Allah dan kedua tangan Allah bil fawadhili tanfahu, penuh dengan fadilah-fadilah, penuh dengan kebaikan yang ia berikan, ia curahkan kepada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti sifat-sifat yang sebelumnya menetapkan untuk dirinya bahwa Allah punya dua tangan. Maka ahlu sunnah seperti sifat yang lainnya menetapkan bagi Allah dua tangan. Hak. Sebagaimana Allah kehendaki tentang dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menetapkan itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ta'til, ada di antara mereka yang mengingkari secara total, dalam hal ini Jahmiyah dan Mu'tazilah, sama sekali mengingkari. Mereka tolak kalau Allah punya dua tangan. Ada yang ta'tilnya juz'i, sebagian. Yani dengan ta'wilan-ta'wilan fasid, pentakwilan yang rusak. Sehingga mereka sebutkan maksudnya begini, yang dimaukan kenikmatan, yang dimaksud kekuatan, yang dimaukan kekuasaan, dengan ta'wilan-ta'wilan yang rusak. Dan tidak didukung bahkan oleh nas itu sendiri maupun kaidah-kaidah lughah yang benar dalam bahasa Arab. Waqad yunkirul jahmiyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadili tanfahu. Allah tetapkan bagi dirinya sifat ini, dua tangan, dan ini sifat dzatiyah, ada pada zatnya, tabaraka wa ta'ala, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sifat dzatiyah artinya la tanfaku anillah, tidak terpisahkan dari Allah, tidak terlepas. Sama seperti sifat-sifat dzatiyah yang lain, mendengar, melihat, kudroh, kekuasaannya. Sifat-sifat dzatiyah, sifat-sifat kamal bagi Allah. Taib. Al-yadain atau yad, tangan bagi Allah, tersebutkan dengan lafaz muthanna, tathniyah. Bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Dengan lafaz musanna dua. Tersebutkan dengan lafaz ifrad, mufrad. Yadullahi fawqa aydihim. Tersebutkan dengan sifat jamak. Mimma amilathu aydina. Tiga bentuk. Tersebutkan musanna, tersebutkan mufrad, tersebutkan jamak. Yang dikehendaki adalah penetapan adanya dua tangan bagi Allah. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Ma'idah 64. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah. Yahud mengatakan tangan Allah terbelenggu, tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat karena ucapannya. Bahkan idrob bal yadahu, kedua tangan Allah, kedua-duanya terbuka memberi nafkah, rizki, infak kepada yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jelas ayat ini sharih dalam menetapkan kedua tangan bagi Allah dan tidak bisa ditakwil-takwilkan. Naam, ada penyebutan mufrad. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Biyadihi mufrad, di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Juga jamak, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun, dalam Yasin. Aidina bentuk jamak. Tinggal pengkompromian. Bagaimana menjamaknya? Begini para ulama sunnah jamak. Kalau itu mufrad, mereka katakan sebelumnya antara musanna mufrad jamak, yang jadi patokan, yang jadi pegangan adalah musanna. Kenapa? Karena lafadz musanna sharih dalam bahasa Arab. Tidak bisa kamu takwilkan, tidak bisa bermakna ini itu. Karena musanna, musanna berarti punya makna dua. Makanya dalam bahasa Arab, dan itu salah satu keistimewaan bahasa Arab. Bahasa lain cuma ada single plural. Kalau dalam bahasa Inggris, ima satu, ima jamak. Gak ada musanna. Gak ada dalam bahasa Inggris musanna. Musanna itu sudah jamak bagi mereka. Bahasa Arab enggak. Ada musanna, mufrad yamshi, jamak yamshun, musanna yamshiyani. Kan begitu. Maka dia jelas-jelas dua, enggak bisa diartikan kesana kemari. Kuat. Sisi pendalilannya adalah begitu kuatnya, begitu tegasnya, begitu nyatanya kalau musanna itu memang benar-benar dua. Mufrad masih bisa bermakna begini begitu secara bahasa. Dalam bahasa bisa saja diartikan begini begitu. Jamak pun begitu. Tapi musanna enggak bisa. Enggak bisa kamu artikan ini maksudnya ini. Musanna jelas menunjukkan dua. Enggak bisa dibelok-belokkan. Maka itu yang jadi patokan. Tinggal bagaimana mengkompromikan yang bentuknya mufrad supaya tidak bertentangan, dan memang enggak ada pertentangan, cuma harus diarahkan. Mufrad di dalam ayat dia mudhaf. Yadullahi fauqa aidihim. Mufrad mudhaf, dia diidhofahkan kepada lafzul jalalah. Mufrad kalau diidhofahkan maka bisa bermakna mufrad, bisa bermakna musanna, bisa bermakna jamak. Yadullah fauqa aidihim, dinisbatkan, diidhofahkan yad di situ kepada Allah. Yadullahi. Tabarakalladzi biyadihi. Hi mudhaf ilai, dhamir. Maka yad selalu mudhaf. Mufrad dia selalu mudhaf. Diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak bertentangan dengan yadahu, kedua tangan Allah. Karena mufrad kalau diidhofakan memang bisa memiliki makna musanna, tidak bertentangan dengan musanna, tidak bertentangan karena dia diidhofahkan. Yang kedua, kalau itu jamak, bagaimana pengkompromiannya? Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina, aidina jamayat an'aman fahum laha malikun. Aidina di sini juga diidhofahkan, aidina kepada kami ini Allah. Dhamir karena dhamirnya adalah dhamir jamak, na nahnu ya ini Allah li ta'zim, sesuai dengan keagungannya. Babnya adalah kalau dalam bahasa Arab disebut musyakalah, mimbabil musyakalah. Musyakalah itu supaya sebanding, supaya satu syakel, satu tipe. Na dhamir jamak, maka yang sesuai dengan tipenya, sesuai dengan bentuknya, mudhaf ilainya jamak, maka mudhafnya juga dijamak supaya indah, bagus susunannya. Maka yad juga dijamak, aidina, karena mudhaf ilainya jamak. Musyakala. Dan itu tidak bertentangan dengan musanna, sekali lagi. Tetap musanna yang jadi rujukan, musanna yang jadi patokan. Dijamak hanya demi musyakalah, ta'zim. Karena Allah sebutkan dirinya dengan dhamir jamak, nahnu, aidina. Maka pantasnya, lebih tepatnya, disebut dengan jamak juga, aidina. Maka dengan itu tidaklah bertentangan antara lafad yad mufrad atau aidi, lafad jamak dengan taujih dan pengarahan seperti yang A'imah sebutkan barusan. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, yaqbidullahul arda, Allah genggam bumi. Wa yatwi samaa'a biyaminihi, dan Allah lipat langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, dan Allah katakan, anal malik, aina mulukul ard, aku penguasa hari ini, yaumul qiyamah. Mana penguasa-penguasa bumi? Asyahid yatwis sama biyaminihi, Allah lipat langit itu dengan tangan kanannya. Maka jelas hadis pula menetapkan bagi Allah sebagaimana ayat juga menetapkan bagi Allah tangan. Bil fawadili tanfahu, kedua tangan Allah kedua-duanya memberi kebaikan, memberi ihsan yang tidak terkira banyaknya, tidak berhenti, terus dan itu dari awal penciptaan makhluknya. Allah beri dan Allah beri mereka dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Makanya di hadis juga dari Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan yaminullah, yaminullah mal'a. Tangan kanan Allah itu penuh dengan pemberiannya. Penuh. Ia beri, ia beri, ia beri, dan ia beri terus kepada hambanya. Mal'a. La yaghidhuha nafaqah. Tidak pernah berkurang karena nafkah, rizki yang ia berikan kepada hambanya dari awal. Tidak berkurang. Penuh terus. Sahaul layla wan nahar. Derma. Saha. Karim. Derma dan terus memberi siang, malam. Tiada henti. Ara'aitum ma'an faqamundu khalaqas samawati wal ard. Tidakkah kalian melihat? Coba kalian ingat. Infak, ini pemberian nafkah yang rizki Allah berikan semenjak mulai Allah ciptakan langit bumi. Berapa lama? Berapa buahnya? Fa innahu lam yanqus mimma fi yamini. Itu tidak sedikit pun mengurangi yang di tangan kanannya. Wa arsyuhu 'alal ma. Dan arsy-nya di atas air. Wa biyadihi al-ukhra al-qabd yarfa' wa yakhfid. Dan di tangannya yang lain Allah menggenggam, Allah angkat, dan Allah jatuhkan yang Allah kehendaki. Hadis jelas-jelas menetapkan adanya yamin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini isbat al-yadain dalam bait ini. Imam Abu Bakar ibn Abi Dawud menjelaskan kepada kita penetapan atau akidah Ahlus Sunnah dalam sifat Allah kedua tangannya. Di dalam masalah yaminullah, maka ada beberapa benturan yang mau tidak mau Mu'attilah membenturkan diri padanya dan tidak akan bisa mereka mengelak karena menyalahi manhaj ilahi, manhajul Quran, manhajus sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada iblis yang menolak sujud kepada Adam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau menolak untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku? di dalam hadis perdebatan antara Adam dan Musa alaihissalam, Musa menyampaikan kepada Adam, anta khalaqakallah biyadihi, engkau dimuliakan dengan diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya. Dan itu yang Allah sebutkan kepada iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah. Pendalilannya sekarang, kalau seperti yang Jahmiyah dan yang lafa-lafahum, yang mengikuti mereka, mata mereka ditakwil, ditolak atau diingkari, ditakwilkan maksudnya kekuasaan, tangan maksudnya kenikmatan atau kekuasaan. Kalau itu maknanya, berarti ayat kalau mengikuti madhab mereka mengatakan kepada iblis, kenapa engkau tolak, gak mau kamu sujud kepada yang aku ciptakan dengan kekuasaanku, kan begitu, dengan kenikmatanku. Itu yang mereka takwilkan. Kalau itu maknanya, iblis akan membantah dengan mengatakan, ya Allah, bukan hanya Adam yang engkau ciptakan dengan kekuasaanmu, aku pun engkau ciptakan dengan kekuasaanmu. Ada beda. Memang iblis diciptakan tanpa kekuasaan Allah. Sehingga apa nilai plus bagi Adam? Gak ada. Gak ada nilai plusnya. Sama-sama Adam atau iblis dan semua makhluk yang Allah ciptakan, pasti dan pasti Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Gak ada yang keluar dari itu. Maka gak ada nilai lebihnya Adam. Tapi iblis paham. Iblis paham dan mengerti memang keistimewaan Adam yang Allah berikan hanya kepada Adam adalah makhluk satu ini Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Makanya iblis diam, dia gak bisa komplain. Dan itu keistimewaan bagi Adam. Dan Allah sebutkan, kenapa engkau gak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku. Itu keistimewaan bagi Adam, gak ada pada makhluk lain. Kalau kekuasaan, semua makhluk diciptakan dengan kekuasaan Allah. Makanya bukan itu yang diingkari atau ditolak oleh iblis. Paham tuh? Dan seperti tadi Nabi Musa menetapkan itu bagi Adam, engkau dimuliakan oleh Allah dengan Allah ciptakan dengan tangannya. Itu keistimewaan, khususiyah yang hanya Allah berikan kepada Adam. Makanya tadi para nabi-nabi Allah, para rasul Allah jauh lebih mengerti, lebih tahu tentang Allah daripada yang lainnya. Makanya yang paling selamat mengikuti ajaran dan manhaj mereka. Terbentur mereka, Jahmiyah dan yang bersamanya, nusus seperti ini. Gak bisa mengelak mereka. Mau kemana? Nah, mereka ingkari. Juga terbentur dengan kenyataan tadi terkait musanna. Kalau mereka artikan itu kekuasaan atau kenikmatan, naam pada dasarnya dulu, Kalau itu mufrad, mungkin dalam bahasa memungkinkan masih itu punya arti kenikmatan, jasa, atau kekuasaan, sehingga kamu katakan dalam omongan bebas, fulan, li fulan alaiya yadun. Artinya fulan punya jasa kepadaku, aku hutang budi padanya. Itu memang ada kalau mufrad. Tapi seperti kita jelaskan tadi, induknya, rujukannya dan patokannya musanna. Mufrad tadi sudah kita pahami mudhof. Maka tidak hanya bermakna mufrad, dia bisa bermakna musanna, bisa bermakna jamak. Tidak bertentangan dengan musanna yang sebagai rujukan. Yang kedua, kalau itu diartikan kekuasaan jadi batil. Karena dalam bahasa Arab tidak ada dan tidak satu pun ada imam lughah yang bisa mengartikan musanna dengan takwilan mereka. Dua tangan, yakni dengan dua kekuasaan. Kan itu takwil mereka. Balyadahu. Artinya dengan mengikuti mereka, kaidah mereka. Bahkan dua kekuasaan Allah. Atau dua kenikmatannya, dua jasanya. Timbul pertanyaan, apa itu dua kekuasaannya? Kekuasaan yang apa satu, yang kedua apa? Dua jasa kenikmatan yang satu apa, yang kedua apa? Enggak jelas akhirnya. Yang kedua, enggak ma'ruf dalam bahasa Arab. Yad, kalau musanna diartikan kekuasaan. Jasa, enggak ada. Tidak ada dalam bahasa Arab. Yad, musanna, yadani, yadahu. Diartikan dengan kekuasaan atau jasa atau kenikmatan. Gak ada. Yang memungkinkan masih kalau itu mufrad. Seperti tadi. Mungkin bisa diartikan. Tapi mufrad pun tadi sudah kita ketahui mudhof. Rujukannya, patokannya yang musanna, yadahu. Maka gak bisa dan tidak ada memang yang menafsirkan arti yadan dengan dua kekuasaan atau dua jasa. Itu gak ada dalam bahasa Arab. Dan itu seperti tadi. Keistimewaan bahasa Arab. Hanya disebutkan seorang mukri yang ngajari Quran, baca Quran. Dia bukan orang Arab asli. Yang diajari orang Badui yang tinggalnya di pedalaman yang terjaga bahasanya, kemurniannya zaman dulu. Dia ajam, non-Arab, yang mengajak mukri-nya. Disebutkan ya karena dia dalam rangka mengajari anak, dipenggal-penggal gitu bacaannya. Maka saat dia ikrokan, dia bacakan ke anak surat Tabbat Yada Al-Masad, ya ikuti saya gitu. Tabbat yada abi lahabi wa tab, kan begitu. Karena terlalu panjang dia potong-potong. Tabbat yada, nanti lanjutannya abi lahabin wa tab. Tabbat yada, baca. Anak ini karena saliqah dan tabiat dia masih terjaga bahasanya, Enggak bisa ngikuti begitu. Maka dia ucapkan tabbat yadani. Tabbat yada. Tabbat yadani. Karena dalam bahasa Arab enggak ada. Kok ini musanna hilang nunnya tanpa ada idhofah, enggak ada dalam bahasa Arab. Makanya nunnya dibuang karena dia mudhof kepada Abi Lahab. Ketika berhenti, kalau itu selain Quran, ya enggak mungkin harus tabat yadani. Ala kulihal, untuk memperjelas, oh, bahasa Arab punya keistimewaan, punya aturan sendiri, punya kaidah, punya nahwu. Kembali kepada yaminullah. Bahwa Allah SWT memiliki dua tangan hakiki. Tinggal yang jadi permasalahan yang satunya. Di riwayat Muslim ditetapkan lafaz shimal, kiri, tangan kiri satunya. Sebagian ahlul ilm menjelaskan bahwa lafaz shimal lam yasbut, enggak benar. Yang benar lafaz ukhra, wa fi yadihil ukhra, di tangan yang lainnya. Penyebutan shimal, kiri, sebagai lawan daripada kanan, itu enggak ada kata mereka. Lam yasbut. Ini riwayatnya enggak, kurang tepat, kurang benar. Yang benar ukhra, di tangan satunya. Di dalam hadis juga Rasulullah sebutkan wakilta yadai rabbi yamin, dan kedua tangan Allah yamin, yang dimaksud kedua tangan Allah penuh barokah, sempurna, maha sempurna, untuk menepis dugaan, anggapan bahwa kalau disebut kanan yang satunya kiri, layaknya kalau pada makhluk berarti yang lainnya yang selain kanan kiri ada kelemahan, ada kekurangan pada makhluk, karena kiri jarang dipakai pada makhluk sehingga lebih lemah. Pukulanmu yang kanan keras, yang kiri gak sekuat itu. Yang kiri digunakan untuk yang kurang baik-kurang baik, yang kanan untuk yang mulia-mulia. Itu pada makhluk. Agar tidak ada dugaan semacam itu, dijelaskan oleh Rasulullah, wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah yamin. Ini keduanya barokah, keduanya sempurna, keduanya maha mulia. Tidak ada kekurangan sedikit pun padanya, pada salah satunya. Tidak seperti makhluknya. Kalau disebut kanan kiri, berarti yang kiri ma'ruf pada makhluk ada kekurangannya. Lebih lemah, kurang sempurna dibanding yang kanannya. Maka terlepas dari perselisihan a'immah, apakah lafaz shimal sabit, tentu bagi yang menetapkan itu, sebagian a'immah menetapkan shimal bagi Allah. Tentu seperti tadi, tanpa mengurangi sedikit pun keduanya, kanan kiri keduanya sempurna, mulia, barokah, penuh kebaikan, penuh ihsan, sedikit pun tidak ada kelemahan dan kekurangan padanya, tidak sebagaimana makhluk. Dan itu yang ditegaskan oleh Rasul, wakil tayadaihi atau yadai Rabbi yamin. Atau mengikuti lafaz yang lain tadi dengan penyebutan wa fi yadihil ukhra, terhindar dari itu. Yang jelas dua tangan bagi Allah ditetapkan dalam banyak ayat, begitu pula dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tambahan sedikit bahwa dalam bahasa Arab fiha sa'ah ada kemudahan, diberi kelonggaran, pengabaran tentang musanna tadi faidah terlupakan, pengabaran tentang musanna, mengabarkan tentang musanna, diberi kelonggaran dalam bahasa Arab, boleh dengan jamak, boleh dengan mufrad, boleh dengan lafaz jamak, boleh dengan lafaz mufrad, agar gampang pengucapannya, lebih mudah, diberi kelonggaran. Tadi mufrad diidhofahkan, atau jamak imam musyakalah tadi babnya aidina, supaya seirama atau sama bentuknya. Nah, jamak tentu sesuai dengan bentuknya dia, jamak, maka aidina di jamak yad. Ini seperti firman Allah juga dalam at-tahrim, intatuba ilallah faqad saghat qulubukuma. Berapa kalbu di situ? Kuma. Berapa orang? Berapa orang? Kuma. Berapa orang? Domir kuma. Musanna. Iya kan? Dia musanna. Dan dua istri Nabi memang yang dimaksud. Radiyallahu ta'ala anhumah. Taib. Dua orang istri. Dua wanita. Musanna. Masing-masingnya punya berapa kolbu? Satu. Dua orang berarti dua kolbu. Semestinya awalnya penyebutannya disebutkan dengan bentuk musanna. Kalau misalnya bukan ayat, faqad saghat qalbakuma. Qalba musanna, karena idhofah nunnya dibuang, masuk kepada dhamir khafat muttasil, dhamir jar muttasil. Maka sagat qulu faqad sagat qalbakuma. Tapi kan berat di lisan, penyebutannya berat, qalbakuma itu asalnya. Maka bahasa Arab memberi kelonggaran, lebih mudah mengabarkan tentang musanna, boleh dengan bentuk jamak. Makanya Allah sebut faqad saghat qulubukuma, jamak qulub, jamak qalb, padahal cuma ada dua qalbu. Mafhum? Itu yang Allah sebutkan dalam ayat. Kembali kepada mufrad, juga dalam bahasa Arab diberi kelonggaran. Dalam musanna, pengabaran tentang musanna dengan bentuk mufrad, dan itu ma'ruf dalam bahasa Arab. Misalnya kalau kamu ditanya, anta ra'ait, betul kamu ngelihat ini, kejadian apa gitu yang penting, tak kecelakaan atau apa, fulan kecelakaan, fulan begini, kamu ngelihat betul, maka kamu ingin menegaskan betul-betul melihat, kamu katakan Naam, ana ra'aitu bi'aini. Aku melihat itu dengan mataku sendiri. Memang dengan satu mata gini kamu lihat. Bi'aini. La mafhum, kamu punya dua mata. Dan kamu melihat dengan kedua matamu. Dan gak perlu, bahasa memberi kelonggaran. Ma'ruf itu dalam bahasa Arab. Gak perlu kamu katakan, ra'aitu bi'ainayya. Ana sami'tu bi'udhuni. Aku dengar dengan, kalau lafadznya, satu telinga. Memangnya kamu tutup satunya? Enggak. Tapi kelonggaran supaya mudah dalam pengabarannya, dalam penyampaiannya. Gak perlu kamu katakan, ana sami'tu bi'udhunayya. Berat. Maka kelonggaran-kelonggaran semacam ini ada dalam bahasa Arab. Ma'ruf. Sekali lagi menegaskan, tidak ada pertentangan antara lafad mufrad, lafad jama' yang ada di dalam nusus Quran maupun sunnah. Rujukannya yang musanna. Itu patokannya, karena gak bisa ditakwilkan. Gak bisa ditakwilkan sama sekali dalam bahasa Arab. Musanna ya musanna, lempeng dia. Gak bisa kamu belok-belokkan. Kalau tadi mufrad bisa ini itu. Jamak mungkin masih bisa. Tapi musanna gak bisa. Kalau kamu katakan indi kitabani. Aku punya dua kitab. Indi kolamani. Aku punya dua pena. Gak akan bisa abadan. Orang memahami, anu maksudnya punya banyak pena. Maksudnya cuma satu, gak bisa. Abadan. Yang berakal sehat, ngerti bahasa Arab, hanya bisa memahami dari itu, bahwa dia punya dua pena memang. Kolamani. Gak bisa punya makna lain. Kalau kamu katakan indi kolam, masih mungkin. Mungkin satu, ada yang lain, ada yang ini. Tapi kalau sudah disebutkan musanna, gak ada. Makanya itu rujukan. Itu yang jadi patokan a'immah. Bahwa Allah menyebutkan dirinya punya dua tangan. Bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Juga dalam hadis tadi. Yaqbidullah al-ard wa yatwi as-sama' bi yamini. Juga dalam hadis yang lain, wa fi yadil ukhra al-qabd yarfa' wa yakhfid. Itu yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Ibn Abi Daud rahimahullah terkait ru'yatullah. Selesai tadi, begitu pula tentang dua tangan bagi Allah. Mudah-mudahan itu mafhum dan menambah iman kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya dan keagungannya sesuai dengan kebesarannya. Wallahul hadi ila sawa'is sabil wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.